curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Gana cerita tentang seorang penyelam. Mereka ngerti mbok penyelam itu tugasnya apa? Tukang nyelam nanjero lautan, nanjero kisik, nanjero segara iki ya. Lah gara-gara ana isu tsunami, isu gempa tetek buek iki ya. Kayak ternyata si penyelam gue sempat vakum, orang tau nyelam nang dasar laut. Lah titimbang sana isune wis mantan adem, si penyelam gue kepengin menyelam nang aring dasar laut pantai Teluk Penyu. Persiapannya ya langsung gue anak kamera, gue ngomoto nivak nang jero dasar laut, gue ceritane gue anak TV barang digapani gue ngundelong bal-balan nang jero dasar laut dean. Ya barang wis siap langsung menuju ke pantai Teluk Penyu, siap menyelam. Jal tadi ki kayak apa yo? Nenek moyangku seorang pelaut, manis manis manis, alangkah indah pantaiku. Nung lagi siap siap kepengin menyelam lagi. Setelah sekian lamanya aku tak menyelam. Nyong ge wis siap-siap arep nyelam ge. Jajal nyong pengen ngerti kaya ngapa jane sing jenengane isi segara pantai Teluk Penyu. Alat-alat wis siap kabeh. Sekarang saatnya aku harus nyemplung maring dasar laut. Bismillahirrohmanirrohim, terjun ke laut. Wah, temenan ge, si penyelamnya langsung nyemplung maring jero dasar laut. Dah, barang butul kedalaman 10 meter. Si penyelam ge mandar kaget, peruh anak mau nang jero dasar laut. Tapi sih gumunakan kayak wongki ya sih nanjur dasar laut ke jan babar plotas orang anggo alat penyelam jan malah nggak diteleng-teleng kayak wongki kajane anu tes balik kerja terus nyelam kayak kajane ke anu tes sih lengkap sih jas kerjane tes si anak dasine ya tes si dinggo tas koper ya sih dicekel di bag gue nang tangan nang sak ya nang HP ne muni gue ngantek HP ne gue lah kan dati akhirnya si penyelamnya gue gumun jajal tiliki kajang apa yuk. Si penyelamnya kayak ngomongnya nang hati, bangunan nang jero dasar laut sih ya. Cangkemnya ditutupi, tadi akhirnya ngomongnya nang jero hati. Kayak ngapa, tadi kayak yuk. Yah, saya katanya mau sangar temen, kayak. Penganu nyelam kok babar protas orang, gak alat-alat apa baik. Kayak. Malah kajian-kajiannya kayak mau tes balik kerja, apa ya. Pernah-pernah itu sih nganggo jas, nganggo dasi, gawa koper, barang. Walaupun itu sih cemantel. Subhanallah, kayak mau hebat temen ya. Walah nyong padahal persiapannya lagi garap nyelam be ya. Timung sih atol karangan atau lalas, ngonokunnya apa sih ngorak. Kayak mau jangan malah gagapisan ke nganggo alat penyelam babar protas. Apa numurin ganyi lorok itu lah apa ya. Jan. Ayo hebat temen kayak mau kayak. Salut, jakin. Tapi mau kedalamannya berarti sih 10 meter. Kayaknya nyong-nyong dewek ya tenjeng dia, do. Berarti nyong orang sudah gumun lah. Nyong orang sudah gumun, ge. Orang urusan, nyong tak nerusna menyelamai nyong, baik. Melebu maring dasar laut sing lebih jero maning. Ayo, tarik sur. Duh, temenan ge, gumun banget si penyelamai maring bong gue mau. Tapi akhirnya ditinggal baik gue ya nasi penyelamai. Nyelam jero maning ana. Kedalaman 30 meter kang aring permukaan laut. Tapi, nangkana ketemu wong kowe mau manding. Wah, tele iki kaya apa yo? Si. Jadi ketemu wong kowe manding? Wah. Sangat temen ki wong kae ya, Jan. Sing nganggo dasi, wong menyelam kok babar protas ora nganggo alat menyelam. Lah sing nganggo jas maning, apa kanan-kanane ora kaboten apa ya? Jan penasaran banget nyong ki sapa iki jane wong ki jane ya. Apa anu anak bayi roro kidul apa podo ki jane ki? Bahasan-bahasan tuh iya ya. Seh. Jajal yang tak-takun be mari wong kan jajal. Bisa-bisa nih menyelam tanpa alat menyelam babar protas. Mau lagi naring kedalaman 10 meter. Ujar-ujarin yang ya biasa bae doh. Sapa-sapa ya vanin dian. Sapa-sapa ya teying dian doh. Tapi ke kedalamannya 30 meter ke. Kasih kendel bae wong iki. Merekna dadi gumun nyong ke siki iki. Jajal takon bae nyong lah, bisa-bisane lho. Tapi takone karo apa iki nyong nanu lagi nganggo alat penyelam. Nyorete yang ngorong-ngorong ya. Nganggo kode mbok ora ngerti. Nah, nyong bakal nyong. Nyong gak bakal kertas karo bolpoin iki nyong takon karo tulisan bae jajal. Tak gawe kaya surat bae kepada penyelam misterius. Halo Bung, teyeng-teyenge kowe ku. Sidem ku ora nganggo alat penyelam. Kowe anak buahe Nyai Roro Kidul ya. Wis apa jare ge bae ya? Wis lah. Tanda tangane nyo. Red. Nah, siki langsung tekan bae surate ge. Langsung mari wong epe. Wah, ge bakal juga ge penyelam ge. Gara-gara ne arep takon saking penasaran ge ya. Arep takon bisa-bisane silim ora nganggo alat penyelam karena ora bisa ngomong akhirnya nulis surat diweken maring wong gue mau singe sing nganggo dasi, sing nganggo jas, sing nganggo koper. Diwekna langsung gue. Ndak kali ngane, suratnya dibales, Kang. Ayo ngapa jajal lu dibalesi surat, yo. Wah, akhirnya suratnya nyong dipales juga ke nah wong kae ke nyong selkepin ngerti bisa-bisanya wong kae sidem kurang nganggo alat penyelam anu sapa ke jane wong kae jane lo tak buka ke suratnya nyong jal tak wacane. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat penyelam dalam kurung dewa penyelamat. Weh tolong nyong, weh tolong, tolong, tolong, weh tolong nyong ketilim kayak ben, cepetan ben. Kenyong mau boleh kencan lagi mancing, mau ketilim kayak kencan. Tuh tolong cepetan kencan ya, cepetan deh. Oh alah, ujar kong kendel banget kebong. Sini murah anggol penyelam, anu mau ketilim ya. Tulungin anu apa ya, lah orang urusan. Anak on digawanya, orang kendel banget. Alah. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.